Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama taslima katsira amma ba'd. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membicarakan tentang satu pembahasan yang merupakan salah satu cara untuk bisa lebih memudahkan kita menulis. Tolong suruh turun itu anak. Pembahasan kita berkisar tentang teknik menyusun kerangka tulisan. Tujuan dari dibuatnya kerangka tulisan, pertama diharapkan dengan adanya kerangka dari sebuah tulisan, seorang penulis bisa mengidentifikasi masalah, sehingga dengan teridentifikasi permasalahan tersebut, seorang penulis tidak menjadikan tulisan yang ia buat mengembang ke berbagai permasalahan yang tidak terkait. Jadi dengan adanya kerangka, seorang penulis dibatasi. Dia akan lebih fokus, lebih perhatian kepada apa yang sudah tercantum di dalam kerangka tersebut. Misalkan seorang penulis ingin membuat satu tulisan bertajuk atau bertema Birrul Walidain, tentang berbuat baik kepada orang tua. Agar tulisan itu tidak mengembang kemana-mana, maka dibuat kerangka. Pertama, apa yang dimaksud dengan Birrul Walidain? Dari situ kita sudah membatasi permasalahan. Bahwasannya yang dibahas adalah fokusnya kepada Birrul Walidain. Tidak kemudian nanti melebar permasalahan itu kepada hal-hal di luar daripada tema. Jadi dengan adanya kerangka itu kita bisa mengidentifikasi tulisan yang akan kita buat. Kemudian yang kedua, dengan adanya kerangka diharapkan seorang penulis akan lebih mudah. Diharapkan seorang penulis akan lebih mudah untuk menentukan marajih atau referensi yang ia gunakan. dengan referensi ataupun rujukan yang ia gunakan, maka itu akan memberikan kemudahan bagi dia di dalam membuat sebuah tulisan. Jadi tulisannya tidak semata-mata gagasan dari pemikiran dia, tetapi juga diambil dari rujukan para ahli, para ulama. Seperti misalnya contoh, tadi kita mau membuat kerangka tulisan Birrul Walidain. Birrul Walidain itu apa? Definisinya misalnya. Nah, definisi ini tidak kita yang membuat, tetapi siapa? Para ulama misalnya. Nah, semua materi, semua kitab, semua buku yang berbicara tentang Birrul Walidain kita kumpulkan. Apalagi di situ ada akwal dari para ulama. Nah, karena kita di dalam kerangka itu disebutkan tentang definisi Birrul Walidain, tentu definisi ini berdasarkan pendapat para ulama. Nah, dari situlah kita akan mencari kitab-kitab, buku-buku yang memuat tentang masalah Birrul Walidain, di mana para ulama berbicara atau para ulama menulis tentang masalah Birrul Walidain. Sehingga dengan demikian, adanya kerangka tulisan itu akan diharapkan akan bisa lebih memudahkan seorang penulis untuk membuat karya tulisnya, karena ia akan dibantu dengan referensi, rujukan-rujukan yang telah pasti, ya, telah terarah, tertuju pembahasannya. Kemudian, dengan adanya kerangka tulisan, diharapkan juga seorang penulis bisa memberikan titik permasalahan yang akan ditonjolkan. Titik permasalahan yang akan ditonjolkan. Contohnya misalnya tulisan tentang Birrul Walidain. Karena yang akan ditonjolkan ini bukan definisinya, maka definisi cukup diambil dari dua atau tiga pendapat ulama. Tidak kemudian tulisan itu semua pendapat ulama, 12 pendapat ulama ditulis semua. Nah, ini memakan tempat. Cukup tulisan para ulama yang sekiranya mewakili kesemuanya, satu, dua, atau tiga orang diambil, ya, karena bukan fokus tulisan itu bukan pada definisi, tetapi fokus tulisan itu misalnya tentang pentingnya urgensi dari Birrul Walidain, maka itu yang digarap. Dan tulisan itu nanti yang akan banyak dikembangkan. Tulisan yang akan semakin banyak, diantaranya judul urgensi Birrul Walidain itu. Misalnya seperti itu. Jadi, ini beberapa hal yang bisa kita harapkan dengan kita membuat kerangka tulisan. Dan banyak lagi hal-hal lain. Saya cukupkan tiga hal ini, setidaknya kita ketika membuat kerangka tulisan itu akan bisa lebih memudahkan, bisa lebih memudahkan kita untuk menulis. Kemudian bagaimana bentuk kerangka tulisan tersebut? Saya tulis di papan tulis. Tentang apa judulnya misalnya? Misalkan tentang tobat, ya. Ini temanya. Tema tulisan berkenaan dengan tobat. Kerangkanya Bab 1 definisi taubat. Dan begitu. Ini definisi taubat. Definisi taubat ini bisa diambil dari misalnya ayat Al-Qur'an. Kemudian misalnya Al-Hadis kalau ada. Kemudian pendapat para ulama. Dengan kerangka ini, dari definisi taubat saja kita akan membuat tulisan itu sudah bisa satu lembar apa ya, kalau mau dipanjangkan ya, panjang pendeknya kan bisa kita atur. Misalnya ayat Al-Qur'an, ayat Al-Qur'an ini bisa dikembangkan lagi. Ayat Al-Qur'an yang berbunyi tentang taubat, ya kan? Tentu di sini kita akan membuka referensi apa rujukannya. Kalau Al-Qur'an tafsir, ya kitab-kitab tafsir. Nah, kitab-kitab tafsir banyak sekali. Nanti ada Al-Qur'an, kemudian ada Mutafsir dan yang lain-lainnya. Dari kitab-kitab ini kita akan mendapatkan apa tentang tafsir, apa tentang taubat. Itu saja sudah dari satu bab, kemudian subbab ini sudah berkembang lagi tulisan. Ya, itu baru kita nukil, menukil, menukil, menukil, menukil, itu sudah satu lembar kertas. Terus nanti dari hadis dibuka lagi. Kemudian bagaimana para ulama menjelaskan hadis-hadis yang berkenaan dengan masalah taubat, pendapat-pendapatnya para ulama ditulis lagi. Kemudian pendapat para ulama tentang taubat itu sendiri. Jadi satu bab ini tentang definisi sudah sekian banyak tulisan. Paham ini? Ini kerangka. Jadi kan dengan kerangka ini kita tahu rujukan mana yang harus kita cari, kan begitu? Rujukan mana yang harus kita cari ketika kita mau membahas tentang masalah taubat? Rujukannya Al-Qur'an, berarti ke tafsir. Rujukannya tentang hadis, ya, kemudian kepada syarah atau suruh daripada kitab-kitab hadis. Nanti kita akan temukan banyak sekali definisi tersebut. Nah, pendapat para ulama tentu kita akan mencari, ya, misalnya kitab At-Tawwabin dari Ibnu Qudamah dan seterusnya, kitab-kitab tentang masalah taubat, kita cari pendapat para ulama. Tulisan kita baru menukil, nukil, nukil, nukil, nukil, nukil, nukil, baru nukil apa? Nukilan. Baru nukilan saja itu sudah mungkin sudah dua lembar HPS. Baru definisinya. Iya. Kemudian kerangka lainnya, kita buat lagi bab 2. Kerangka lainnya bab 2 misalnya syarat taubat. Syarat-syarat bertobat misalnya. Syarat-syarat bertobat menurut para ulama nanti cantumkan pendapatnya Al-Imam An-Nawawi, syarat taubat ada berapa? Kan sebutkan ya. Misalnya dia harus menyesal, dia harus tidak mengulangi lagi, kan seterusnya. Ternyata ada pendapat para ulama lainnya, tidak hanya 3, 5. Karena para ulama menyebutkan syarat taubat diantaranya harus ikhlas dan seterusnya. Ya, bukan taubat dalam rangka supaya pengikutnya tidak lari. Bisa tuh? Kalau taubat dalam rangka supaya pengikutnya tidak lari, itu namanya tidak ikhlas. Ingin namanya populer saja. Setelah itu tulisan taubatnya dihilangkan dari internet, kan gitu. Ini syarat taubat, tulis. Maka kita akan dapatkan bentuk tulisan lainnya. Kita akan bab 2, syaratnya misalnya ada ulama berpendapat 3 seperti Al-Imam Nawawi, ada ulama yang berpendapat 5 seperti Syekh Ibnu Utsaimin. Rujukannya mana? Rujukannya misalnya dari di Riyadhus Shalihin. Rujukannya misalnya dicari di syarah Riyadhus Shalihin Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dan seterusnya. Ini syarat. Syarat ini kan dikembangkan lagi. Pengembangannya apa? Syarat misalnya harus ada penyesalan, kan gitu. Harus ada tidak mengulangi misalnya. Dan seterusnya. Ketika kita mau mengembangkan ini, harus ada penyesalan. Penyesalan yang seperti apa? Misalnya. Tadi diulas. Misalnya ada lagi harus ikhlas, syarat lainnya misalnya. Harus ikhlas itu bagaimana? Dikembangkan lagi tulisannya. Jadi dari poin-poin ini kemudian dikembangkan terus tulisannya. Ini bab 2. Kemudian selesai syarat tulis, ya toh? Kemudian bab 3. Apa misalnya? Misalnya keutamaan bertaubat. Keutamaan bertaubat, sebutkan apa saja dari kitab-kitab rujukan yang mengungkap tentang keutamaan-keutamaan bertaubat. Ya. Kemudian nanti bab 4. Misalnya kisah-kisah ataupun contoh orang bertobat atau para ulama yang bertobat misalnya. Kisah-kisah pertobatan. Kisahnya banyak, kisah Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, kisah siapa, kan gitu. Contoh-contoh itu. Dan seterusnya, kita sudah dapat 4 bab. Kisah-kisah saja kalau 10 orang contohnya, sudah jadi tebal buku. Sudah jadi buku ini semua. Atau bukan menulis makalah lagi, tapi sudah membuat sebuah buku. Tinggal cari penerbitnya saja. Ya. Tinggal cari penerbitnya, ini ada naskah tentang taubat. Selesai, sudah. Udah kan? Udah kan? Udah. Menulis itu tidak susah. Iya. Menulis itu tidak susah. Insyaallah, biiznillah. Jadi dengan kita buat kerangka-kerangka seperti ini, ya, kita akan mempermudah untuk kemudian menulis. Jadi ketika kita akan menulis, buat kerangkanya dulu. Nah setelah itu kita cari referensinya, cari marojiknya. Mencari marojik kalau kita tulisannya jangka panjang, ya masih banyak waktunya sambil berjalan, sambil lalu. Baca-baca, loh ini ada masalah taubat ini, wah ini bagus nih, oh masuk ke bab 3 ini, catat, ya kan, catat, di buku catatan kita, catat, dicatat, akwal pendapat ulama siapa, catat, dari kitab mana, ditulis, halaman berapa, penerbitnya apa, tahun berapa terbitnya, ditulis referensinya itu, jangan cuma pendapat ulamanya saja yang ditulis, tapi rujukannya lupa. Nah, nanti ditanyakan, ini rujukannya dari mana? Waduh, kitabnya apa ya? Dulu saya baca waktu di Jogja. Wah, kitabnya apa ya? Lupa. Nah, itu bahaya. Tulisan ilmiah tidak. Jangan sampai melupakan menulis referensi. Ya. Jangan sampai lupa untuk menuliskan referensi. Ditulis. Penulisnya siapa, nama kitabnya apa, ya. Dinukil dari babnya apa, halaman berapa, ya. Penerbitnya apa, cetakan keberapa, tahun berapa, lengkap. Ya, penulis, nama kitab, apa lagi? Penerbit. Penulis, nama kitab, bab atau halaman, halaman kitab yang dinukil, kemudian penerbit, kemudian cetakan, kan penerbit ada cetakan pertama, cetakan kedua, cetakan ketiga. Kenapa cetakan harus dicantumkan? Kadang-kadang cetakan pertama berbeda dengan cetakan kedua, karena cetakan kedua sudah ada revisi. Nah, jadi kita mengambil yang misalnya cetakan kedua, berarti sudah revisi. Nah, tahunnya jangan lupa. Tahun berapa buku itu diterbitkan. Itu untuk menyusun referensi. Jadi dari kerangka inilah kita akan menyusun sebuah karya tulis. Ini tulisan yang sifatnya ilmiah. Sekarang misalnya contoh lain. Contoh, please. Tentang, kalau ini yang sifatnya ilmiah. Sekarang contoh tulisan dalam bentuk misalnya berita. Kalau ini kan sifatnya ilmiah. Ini berita misalnya. Apa yang harus dipenuhi di dalam tulisan, kerangka tulisan sifatnya berita itu? Yang pertama, di antara yang harus tercantum dalam sebuah tulisan yang sifatnya berita, yaitu pelaku dari peristiwa itu. Siapa pelakunya? Yang kedua, peristiwanya. Apa peristiwanya? Kemudian yang ketiga, waktu terjadinya peristiwa itu kapan? Kemudian mengapa peristiwa itu terjadi? Atau untuk alasan apa peristiwa itu terjadi? Dari keterangan-keterangan ini kita akan dapatkan, ya, misalnya kita menulis, ya, daurah, ya, pelaksanaan daurah, ya, pelatihan teknik dasar menulis, ya, apa yang harus ada? Satu, ya, pelaku. Misalnya 35 peserta pelatihan, ya, teknik dasar menulis selama 2 hari, ya. Berarti di situ sudah ada apa? Pelaku, kemudian waktu. Iya. Kemudian peristiwa. Peristiwanya apa? Teknik penulisan. Nah, itu. Tempat belum disebutkan. Nah, berlangsung di Pondok Pesantren Riyadul Jannah As-Salafiyah Pocong Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor. Lengkap di situ semua. Jadi ketika orang membaca tidak lagi, loh di mana ini peristiwanya? Tidak, karena di situ sudah tertulis apa? Tempat peristiwa. Tidak lagi orang bertanya, kapan ini pelatihannya? Kok tiba-tiba ada berita? Nah itu kan disebutkan. Sabtu, Ahad, sekian-sekian. Nah, kan gitu. Jadi orang ketika membaca sudah tidak lagi menyisakan apa? Menyisakan pertanyaan. Siapa ini pesertanya? Nah, itu ada 35 peserta. Kalau mau dirinci lagi, dari beberapa pondok pesantren, misalnya, dari beberapa daerah, dan seterusnya. Maka, tulisan yang sifatnya berita itu, kalau dikemas, ya, intinya akan berkisar pada kerangkanya seperti itu. Nah, adapun nanti cerita-ceritanya, ya, dari ke-35 peserta itu, ya, dinyatakan lulus, 33 yang 2 tidak lulus karena berhalangan hadir misalnya, ya, dan seterusnya. Itu hanya cerita tambahan saja, tapi inti kerangkanya di situ sudah tercantum. Ya. Maka kerangka ini akan insya Allah akan lebih memudahkan kita di dalam menulis. Ya. Contoh lain misalnya. Tulisan ilmiah. Antum menulis tentang Ikhwanul Muslimin. Apa yang kira-kira yang terbayang pada diri antum ketika akan menulis tentang sebuah gerakan yang bernama Ikhwanul Muslimin? Tokohnya. Apalagi? Definisi atau apa dan siapa gerakan Ikhwanul Muslimin itu? Iya. Tokohnya di balik peristiwa itu, peristiwa berdirinya Ikhwanul Muslimin. Apa lagi? Gerakan-gerakannya. Iya. Misalnya. Iya. Gerakan-gerakannya. Terus apa lagi? Hah? Bahayanya. Berarti sudah tulisan ini sudah menyangkut kepada apa? Manhaj, ya kan? Nah, bahayanya gerakan Ikhwanul Muslimin. Bahaya terhadap apa? Hah? Terhadap agama dan kaum muslimin misalnya. Nah, kemudian apa lagi? Ya, tahzir para ulama terhadap gerakan Ikhwanul Muslimin. Nah, dari situ, dari kerangka-kerangka yang sudah ini, antum akan mencari marojik, kira-kira akan cari di kitab-kitab bab taubat misalnya? Kira-kira? Tidak. Karena dari kerangka itu kita sudah dapat apa? Gambaran. Gambarannya apa? Gambarannya ada tahzir. Oh, berarti ini cari ke kitab para ulama. Yang di situ para ulama menyampaikan tentang bahayanya gerakan Ikhwanul Muslimin. Kan begitu. Mungkin mencari di fatwa, ya kan, para ulama yang berbicara tentang Ikhwanul Muslimin, ya, dan seterusnya. Jadi sehingga tulisan itu akan dibaca oleh orang, ya, tulisan itu runtut Ikhwanul Muslimin ini apa, siapa, berdiri tahun berapa, kan begitu, ya, tahun berapa, kemudian siapa saja tokoh-tokoh di balik lahirnya Ikhwanul Muslimin. Begitu. Kemudian pemikiran tokoh ini seperti apa? Hasan al-Banna seperti apa pemikirannya? I'tiqadnya seperti apa? Kan ditulis. Ya. Karena ini nanti akan nyambung, i'tiqadnya Hasan al-Banna akan nyambung kepada tahdirnya para ulama, akan nyambung dengan apa yang dilahirkan dari gerakan tersebut kepada umat dan seterusnya. Itu diantaranya. Ya. Misalkan seperti itu. Apalagi contohnya, kita membuat kerangka. Apa? Misalnya masalah apa? Nah, dari kerangka ini kita nanti akan bisa menyusun satu paragraf kah, dua paragraf kah, tiga paragraf kah, kan begitu. Ya. Dari satu paragraf mungkin kita akan mengembangkan lagi menjadi sub-sub paragraf. Terus dari tulisan itu sambung menyambung. Ya. Kita nanti tidak terasa tulisan kita sudah banyak. Awalnya kita kalau menulis itu susah, apa dulu yang ditulis? Tapi setelah menulis nanti sulit menghentikannya di mana. Nah, ini penyakit juga sebetulnya. Enggak boleh seorang penulis, waduh, ini ada lagi bahannya. Ini ada lagi bahannya. Wah, ini enggak selesai-selesai ini. Padahal tulisan untuk majalah, majalah cuma menyediakan 4 halaman. Nah, tulisannya sampai tebel. Nah, kita harus bisa menghentikan di mana tulisan itu. Ya. Kalau sampai kita bingung, sulit untuk memutuskan tulisan ini sampai di sini, nah, berarti kita harus belajar bagaimana menulis untuk apa? Membuat gaya tulisan akhir dari gaya tulisan untuk akhir atau penutup dari tulisan itu. Apakah gaya tulisan di akhir itu akan dibuat orang menjadi penasaran? Bisa. Apakah gaya tulisan di akhir itu orang akan menjadi sedih? Bisa. Apakah di akhir tulisan kita menggunakan gaya orang itu kemudian puas? Bisa. Tergantung nanti, itu ada tekniknya sendiri. Termasuk teknik membuat awal tulisan atau yang disebut dengan leads, ya, leads teras tulisan. Ya. Nah, kalau kita membaca majalah kan suka ada tulisan pembuka dulu kan, nah, itu membuat leads juga ada tekniknya sendiri. Satu jam pelajaran tersendiri, hanya untuk membuat lead, karena di situ para penulis biasanya paling sulit untuk membuat leads daripada membuat batang tubuh tulisan. Karena leads itu harus merangkum dari sekian banyak batang tubuh itu. Itu yang lebih sulit. Nanti dari leads juga bentuknya, teras berita itu bentuknya, apakah mau bentuk orang itu dibuat kaget dulu, ataukah orang itu dibuat sedih dulu, atau dan seterusnya. Ada gaya-gayanya. Nah, ini ya, kembali kepada kerangka karangan tadi. Ya, jadi dengan kerangka karangan ya, kita bisa insya Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala akan lebih mudah membuat sebuah karya tulis. Bahkan kita bisa membuat karya tulis dalam bentuk buku. Ya. Kalau makalah mungkin bisa lebih ringkas buku, ya, entah itu kutaib ataupun mungkin buku biasa itu akan insya Allah akan bisa lebih mudah. Ya. Jadi kerangka karangan termasuk salah satu kunci untuk mempermudah kita menulis. Ya. Misalkan kita menulis tentang madu. Temanya madu. Apa yang terbayang pada benak kita dengan tulisan madu? Manfaat madu bisa, tapi itu nanti pada bab berapa. Definisinya dulu madu, jangan sampai pembaca salah-salah enggak, madu ini istri kedua ketiga, jangan. Definisinya madu, jenis-jenis madu, kan begitu dicantumkan. Madu menurut para ahli, ya, tentunya para ahli, ya, baik para ulama, ahli kedokteran, ahli ya, kesehatan, ya, dan seterusnya. Kemudian berasal dari mana madu ini? Ya, kita mengungkap tulisan asalnya madu saja, itu sudah banyak. Ya, dari berbagai jenis lebahnya, ya kan? Dari berbagai lingkungan di mana lebah itu berada, ya, mempengaruhi dan seterusnya, ya, maka Dengan demikian kita akan bisa membuat ya, tulisan ya, bisa lebih dipermudah dengan kerangka yang ada. Jadi kerangka itu bisa disebut juga dengan kisi-kisi. Ya, kalau kita mau menulis kisi-kisinya seperti apa, gitu. Kan ada orang tolong dong untuk buat tulisan tentang apa? Tentang pemuda salafi. Nah, kita harus buat kisi-kisinya. Pemuda salafi itu umur berapa, tahun berapa, ya, usianya dan seterusnya. Siapa yang dimaksud pemuda dan seterusnya. Nah, ini terkait dengan kisi-kisi ataupun kerangka daripada tulisan. Ada pertanyaan tentang masalah ini? Insyaallah mudah. Insyaallah mudah. Coba kita latihan sekarang membuat kisi-kisi atau ditulis. Bab pertama apa, bab kedua apa, bab ketiga apa, bab keempat apa, bab kelima apa. Sudah? Bab pertama apa? Bab pertama apa? Definisi sama. Ada sumber? Kemudian yang kedua, sahabat pengertian apa? Secara syariat. Ada lagi? Sahabat menurut apa tadi? Filsafat di dalam Al-Quran atau apa? Iya. misalnya judulnya adab-adab safar, bisa saja nama judul tidak terikat dengan tema harus, tapi kan judul semua terkait dengan tema, maksudnya judulnya itu bebas bahasanya. Kemudian misalnya mau buat judul dengan bahasa yang lebih indah, boleh saja. Bisa diperbuat. Bisa dibuat judulnya misalnya. Apa contohnya misalnya judulnya? Safar dalam bingkai sunnah, boleh. Ya, itu judul. Ya. Apalagi? Mendulang pahala dalam safar. Ya, boleh. Ku nanti safarmu, boleh tidak? Safar yang ku idamkan, kan begitu? Safar yang ku idamkan, cerita tentang keinginan naik haji, ya tidak? Bisa saja, karena kita ambil perjalanan safar ketika hajinya itu. Bisa ditulis begitu. Dan seterusnya. Baik, sampai di sini insyaallah antum bisa semua menulis itu mudah. Insyaallah taala biiznillah. Ya. Kita sampai jam berapa? 9:30 ya. Sampai jam berapa? Hah? Jam 11. Enggak lah. Baik, sampai di sini dulu pertemuan kita. Mudah-mudahan bermanfaat dan antum bisa mengembangkan tulisan ini dengan berbagai macam tema. Kemudian antum rinci tema itu dalam bentuk kisi-kisi ataupun kerangka-kerangka karangan. Setelah itu antum menyiapkan referensinya ya, dengan panduan kerangka karangan tadi. Dan setelah itu antum mencoba menukil, kemudian menulis. Dan ingat, ketika menulis jangan sambil ngedit. Iya, menulis jangan sambil ngedit, tidak akan pernah selesai. Gitu. Jadi tulis saja dulu semua sampai selesai, baru nanti tugas editing. Ya, antum mau baca lagi diedit, silakan. Kemudian mau diserahkan editing itu kepada orang lain juga silakan. Yang jelas berkarya dulu, menulis dulu, baru kemudian kita memeriksa tulisan tersebut. Baik, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita di dalam membuat karya tulisan dalam rangka untuk mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.